Dang ngi suryo nanging peteng neng mripatku, sinare rembulan nambahi susai atiku. Tresno sing tak joko among kanggo sliramu, nanging nyatane aku mau apusi. Aku